بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء. فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. قال العباس، وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. فاقتتلوا هم الكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. قال: الوطيس التنور، ومعناه اشتدت الحرب، وقوله حدهم هو بالحاء المهملة أي بأسهم. هذا الحديث فيه فوائد، منها بيان عظم شجاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكمال إقدامه في الحروب وثبات قلبه وصموده عليه الصلاة والسلام في مجابهة الأعداء بنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لداعي الحق، وسرعة رجوعهم إلى الحق وإقبالهم عليه حينما ذكروا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بدعوتهم ومناداتهم، عطفوا سريعا ورجعوا رجوعا سريعا استجابة داعي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن المرء لا ينبغي له أن يغتر بكثرة ولا بعتاد، بل عليه أن يفوض أمره إلى الله، وأن يعظم لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى، دون أن يغتر بكثرة عدد أو كثرة عتاد وسلاح ونحو ذلك. ومن فوائده أنه قد تبتلى الفئة المؤمنة بأن يظهر عليها الكفار شيئا من الوقت بسبب شيء من التقصير أو التهاون أو نحو ذلك. فالحديث فيه فوائد عديدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، هذا فيه آية من آيات نبوته ودلالة من دلائل نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فرمى بالحصيات وجوه الكفار فهزمهم رب العالمين، قال عليه الصلاة والسلام: انهزموا ربي محمد، فهزمهم الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Rojak dan juga para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, kita masuk pada hadis berikutnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu dari Abdul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, aku mengikuti perang Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib senantiasa bersama menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah berpisah dari beliau sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangi begal yang berwarna putih. Ketika pasukan Islam dan pasukan musyrik bertemu, pasukan Islam pun mundur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun segera bergerak memacu begal beliau menuju pasukan kafir. Sedang aku yang memegang tali kendali begal tersebut. Aku tahan tali kendali tersebut agar begalnya tidak terlalu kencang. Sedangkan Abu Sufyan memegang pijakan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menahan pijakan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abbas, panggillah orang-orang yang pernah mengikuti baiat Ridwan di dekat pohon Samurah. Panggillah mereka." Maka Abbas, dan dia memang adalah seorang lelaki yang bersuara lantang, suaranya keras. Maka Abbas berteriak, dia mengatakan, aku memanggil dengan suaraku yang paling keras, di manakah orang-orang yang pernah mengikuti baiat Ridwan di dekat pohon Samurah? Demi Allah, ketika mendengar suaraku, mereka segera tanggap dan simpatik, bagaikan rasa sayang induk sapi terhadap anak-anaknya. Mereka segera berkata, labbaik, labbaik, kami penuhi panggilanmu. Mereka pun bertempur menyerang orang-orang kafir. Sementara itu, mereka menyeru kaum Ansar. Mereka berteriak, wahai kaum Ansar, wahai kaum Ansar. Kemudian seruan itu terdengar sampai kepada Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Rasulullah SAW memperhatikan dari atas begol beliau peperangan yang sedang berkecamuk. Inilah waktu beliau berkata, inilah waktu berkobarnya api pertempuran, laksana panas api di dalam tungku. Setelah itu Rasulullah SAW mengambil beberapa batu kerikil, lalu melemparkannya ke arah wajah-wajah orang kafir. Rasulullah SAW berdoa, semoga mereka kalah demi Rabbnya Muhammad. Aku pun pergi untuk melihatnya. Pertempuran itu berjalan sebagaimana layaknya sebuah peperangan yang pernah aku lihat. Meskipun demikian, demi Allah, Rasulullah SAW hanya melempari mereka dengan batu-batu kerikil, maka mereka pun kalah. Sementara itu, aku terus melihat kekuatan mereka, yaitu kekuatan orang-orang kafir, semakin melemah, sampai akhirnya mereka mundur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung banyak faedah, di antaranya menjelaskan tentang bagaimana besarnya keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau maju sendirian menuju orang-orang kafir sementara tatkala itu para sahabat sedang mundur. Artinya beliau begitu tegar, hati beliau begitu tegar, beliau tegar menghadapi orang-orang kafir bahkan tatkala berani untuk maju sendirian. Faedah yang berikutnya yaitu cepatnya para sahabat memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Al-Abbas bin Abdul Muttalib memanggil mereka, maka mereka segera memenuhi panggilan tersebut. Mereka segera kembali kepada kebenaran. Tatkala mereka diingatkan ya oleh Al-Abbas ya, maka mereka pun segera memenuhi panggilan Al-Abbas sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka segera memberi perhatian terhadap panggilan Al-Abbas dengan perhatian yang besar. Kemudian faedah berikutnya, seorang hendaknya tidak terpedaya dengan jumlah pasukan yang banyak atau dengan banyaknya persenjataan, akan tapi hendaknya seorang tatkala berperang hendaknya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan banyaknya jumlah atau banyaknya persenjataan. Kemudian faedah berikutnya, terkadang sekelompok atau pasukan kaum mukminin terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkadang mereka kalah sedikit oleh orang-orang kafir, Kenapa? Sebagaimana di dalam perang Hunain ini, di awal kali kaum muslimin mundur. Kenapa? Karena ada sebab kesalahan atau kekurangan yang mereka lakukan, maka Allah memberi pelajaran dengan dimenangkan sejenak oleh orang-orang kafir, namun di akhir perang akhirnya orang-orang kafir pun terkalahkan. Kemudian di antara faedah hadis ini, nampaklah mukjizat di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar melemparkan kerikil-kerikil di hadapan wajah-wajah orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemparan-lemparan kerikil tersebut. Tatkala Nabi melempar, Nabi berkata, "In hazimu wa rabbi Ka'bah wa rabbi Muhammad." Kalahlah kalian dan demi Rabb-nya Muhammad. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، وهو كتاب جمع فيه رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الجوامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، معنى الطيب وهو اسم من أسماء الله جاء في هذا الحديث، أي المقدس والمنزه عن النقائص والعيوب، لأن أصل الطيب الطهارة والسلامة من الخبث، والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وله سبحانه وتعالى الكمال المطلق، وهو منزه جل وعلا عن كل نقص وعيب. وقوله لا يقبل إلا طيبا يدل على أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب، وهو عام في جميع الأقوال والأعمال، فلا يعمل المرء المؤمن إلا طيبا، ولا يقول إلا طيبا، ولا يكتسب إلا طيبا، ولا ينفق إلا من الطيب، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكلها تنقسم إلى طيبة وخبيثة، والله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والدين الحنيف كله دين طيب في عقائده وأحكامه وآدابه، كله دين طيب، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى سوى هذا الدين الطيب الذي شرعه لعباده وأمرهم به، ولا تصلح أمورهم إلا به. وقوله في تمام هذا الحديث عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه أربعة أسباب لإجابة الدعاء: إطالة السفر، وإطالة السفر ما ظنت التذلل والإخبات والخضوع، وكون أشعث أغبر هذا سبب ثاني لإجابة الدعاء من وعثاء السفر وشدته، وكونه يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، وكونه يكرر النداء يا رب يا رب فيه الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. مع وجود هذه الأسباب العظيمة لإجابة الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، أي والحال أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. وهذا فيه أن أكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام من أسباب غلق باب الإجابة، إجابة الدعاء، وأن العبد قد تتوافر فيه جملة من أسباب الإجابة فلا يستجاب دعاؤه لكونه على هذه الحال، المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام. ولهذا قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب. ومن الذنوب أكل الحرام والتغذي بالحرام ولبس الحرام. فالحاصل أن هذا حديث عظيم من جوامع كلم نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik, Allah Maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian." Selanjutnya Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ada seorang yang berpergian jauh dalam kondisi rambutnya kusut, wajah berdebu. Orang ini kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa dengan berkata, wahai Rabbku, ya Rabbi, ya Rabbi. Sementara itu ternyata makanan orang ini adalah makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, wa malbasuhu, pakaiannya juga dari pakaian yang haram, wa gudhiya bil harami, dan dia juga diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yusajabu lidzalik, maka dari itu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Raja, hadis ini termasuk dari hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Yang dimaksud dengan hadis-hadis Jawami'ul Kalim yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat akan tapi maknanya dalam. Sebagaimana hadis ini telah dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana dalam kitab tersebut Al-Imam Nawawi rahimahullah mengumpulkan sejumlah hadis-hadis yang disifati dengan Jawami'ul Kalim, hadis-hadis yang lafalnya pendek akan tapi maknanya sangat mendalam. Di awal hadis ini Rasulullah SAW mengatakan inna Allah at-tayyib, sungguhnya Allah itu maha baik. Oleh karenanya kita tahu dari hadis ini ternyata at-tayyib merupakan salah satu dari nama-nama Allah yang indah. Dan makna dari at-tayyib yang maha baik artinya al-muqaddas, al-munazzah, yaitu yang maha suci, yang maha bersih dari segala aib-aib, ya dari segala kekurangan. Karena kita tahu namanya tayyib dalam bahasa Arab asalnya yaitu yang bersih, yang baik dari segala yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memiliki sifat at-tayyib, yaitu Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari segala kekurangan dan dari segala keburukan. Segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yaqbalu illa thayyiban, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Dari situ hadis ini umum mencakup seluruh kebaikan, baik dari amalan-amalan maupun dari perkataan-perkataan. Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali yang amalan tersebut baik, dan Allah tidak akan menerima perkataan apapun dari seorang hamba kecuali perkataan tersebut baik. Oleh karenanya seorang hamba janganlah dia berbuat kecuali yang baik, janganlah dia berkata kecuali yang baik, janganlah dia berinfak kecuali dari hasil yang baik, dan janganlah dia melakukan amal kecuali dengan amal yang baik agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini umum mencakup segala sesuatu, ya, yang buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la yasawil khabithu wat thayyibu walau a'jabatka kathratul khabith, dikatakanlah tidak akan sama antara yang buruk maupun yang baik, ya, meskipun kebanyakan yang baik membuat engkau kagum. Tapi ingat, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan Islam adalah agama kebaikan. Islam mengajarkan kebaikan, dan tidaklah perkara kaum muslimin bisa menjadi baik kecuali dengan perkara-perkara yang baik pula. Di penghujung hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah seorang yang dia sudah lama melakukan perjalanan safar. Yang orang ini, dia telah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Ada 4 sebab yang dia lakukan untuk dikabulkannya doa. Sebab yang pertama, safarnya sudah lama. Dan namanya orang yang sudah bersafar lama, maka dia akan dalam kondisi lemah, dalam kondisi rendah, dan orang seperti ini mudah turun kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia dalam keadaan rendah, dalam keadaan sulit. Kemudian asy'ats wa akbar, yaitu rambutnya semerawut, kemudian penuh dengan debu, yang ini menunjukkan sulitnya safar yang dia hadapi, dan ini juga sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian sebab yang ketiga, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya diarahkan ke langit ke arah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya di antara adab doa, di antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangan. Dan sebab yang keempat, yaitu dia mengulang-ulang mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengatakan ya Rabbku, ya Rabbku. Dia dengan penuh pengharapan mengulang-ulang memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan sebab dikabulkannya doa. Namun kita perhatikan, dia telah melakukan empat sebab dikabulkannya doa. Namun apa kata Nabi SAW? Fa'anna yusajabu lidhalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Kok Nabi mengatakan demikian? Ternyata meskipun dia melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, ternyata dia juga melakukan sebab-sebab terhalangnya dikabulkannya doa. Yaitu apa? Makanannya haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya dari hasil yang haram. Ini adalah sebab-sebab ditutupnya pintu pengkabulan doa. Ya, oleh karenanya bisa jadi seorang dia terkumpul pada dirinya sebab-sebab dikabulkannya doa, namun dia melakukan perkara-perkara yang menghalangi doa, maka tidak dikabulkannya doanya tersebut. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan, janganlah kau heran menganggap doa kau tidak dikabul-kabulkan sementara engkau telah menutup pintu dikabulkannya doa dengan doa-doa, dengan dosa-dosa yang kau lakukan. Oleh karenanya seorang jangan heran, kok doa saya tidak dikabulkan sementara dia sendiri telah melakukan dosa-dosa, yang dosa-dosa itu merupakan sebab tertutupnya pintu dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini merupakan hadis yang azim, hadis yang agung, yang termasuk dalam Jawami'ul Kalim, hadis-hadis yang singkat namun maknanya mendalam. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم العائل الفقير. هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين ذنوب ثلاثة وهي الزنا والكذب والتكبر، وبين أن هذه الذنوب الثلاثة تغلظ عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى ويعظم الإثم فيها إذا صدرت من الإنسان مع ضعف أو انعدام الموجب والمقتضي لهذه الأشياء، لأنه قد يوجد مقتضي لهذه الأشياء فيحتاج العبد إلى قوة إيمان يدفع به عن نفسه الزنا أو الكذب أو الاستكبار، لكن إن صدرت من شخص ليس لها أي موجب وليس لها أي سبب فإن الذنب يعظم في حقه. فالشيخ الزان أي الشيخ الذي يقع في الزنا ضعفت فيه موجبات الزنا وضعف فيه داعي الشهوة وضعفت فيه هذه الغريزة، فإذا وجد منه الزنا فهذا دليل على خبث فيه، وأن وقوعه في الزنا ليس كوقوع الشاب الذي هيجته الشهوة وضعف إيمانه عن مقاومتها. ومثله الملك الكذاب، لأن الملك قوة فلا يحتاج مع هذه القوة أن يكذب، لأن الذي يحتاج إلى الكذب هو الضعيف حتى يتخلص بكذبه من القوي فوقه. فإذا كان الملك يجمع أو السلطان يجمع بين الملك والكذب فهذا دليل على فساد، على فساد وخبث في طويته. وكذلك العائل المستكبر، العائل المستكبر، والعائل هو الفقير، والفقر ليس فيه أي داع للاستكبار، الفقر ليس فيه أي داع للاستكبار. الاستكبار يأتي مع الغنى، مع الرئاسة، مع أشياء من هذا القبيل. أما الفقر فليس هناك أي داع للاستكبار. فإذا كان فقير ومستكبر فالدليل على الخبث، دليل على الخبث. ولهذا خص هؤلاء الثلاثة بهذه العقوبة العظيمة المذكورة في الحديث. Hadis berikutnya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, serta Allah tidak akan melihat mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Tiga orang tersebut, yang pertama adalah orang yang tua namun berzina, yang kedua adalah raja atau penguasa yang berdusta, dan yang ketiga adalah orang miskin namun sombong. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Nabi SAW mengumpulkan tiga model dosa. Dosa yang pertama adalah zina, kemudian dosa yang kedua adalah dusta, dan yang dosa ketiga adalah sombong. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang melakukan ketiga dosa ini, ya, maka akan besar hukumannya dan akan besar dosanya, terutama jika dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki hal-hal yang mendorong dia untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW, karena bisa jadi seorang dia melakukan dosa namun ada faktor-faktor yang mendorong dia untuk terjerumus dalam dosa tersebut, sehingga dia butuh untuk menguatkan imannya untuk melawan faktor-faktor tersebut. Akan tapi jika ternyata tidak ada faktor-faktor yang mendukung dia untuk terjerumus dalam maksiat, kemudian dia terjerumus dalam maksiat tersebut, maka ini perkara yang menunjukkan keparahan orang tersebut. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan orang tua yang berzina. Namanya orang sudah tua, ya tentunya syahwat dia kurang, kemudian lemah. Namun ternyata sudah syahwatnya kurang, syahwatnya lemah, dia masih tetap berzina padahal sudah tua, maka ini menunjukkan orang ini parah, orang ini apa namanya buruk. Kok bisa sudah tua masih tetap aja berzina? Tidak sama dengan anak muda yang berzina. Anak muda ya sama-sama buruk, tetapi lebih buruk orang tua. Anak muda syahwatnya menggelora, bergelora sehingga dia terjebak dengan syahwatnya, tidak bisa dilawan syahwatnya, kemudian terjerumus dalam dosa zina. Namun kalau orang tua yang berzina, maka ini menunjukkan parah sekali, karena faktor pendorong dia untuk berzina tidak ada, namun dia tetap terjerumus dalam zina. Yang kedua adalah raja yang pendusta, ya, karena kita tahu kerajaan namanya raja adalah orang yang kuat. Buat apa dia berdusta? Dia tidak perlu untuk berdusta, dia bisa memerintah orang-orang di bawahnya. Yang butuh untuk berdusta itu orang yang lemah. Tatkala dia ditindas oleh orang yang kuat, maka dia butuh untuk berdusta agar terhalang atau terhindar dari gangguan orang yang kuat. Namanya raja tidak perlu berdusta. Namun ternyata ada raja yang berdusta padahal dia berkuasa, maka ini menunjukkan keburukan dan kebusukan yang ada dalam diri sang raja. Kemudian yang ketiga adalah a'ilun mustakbir, yaitu orang miskin yang sombong. Ya, kita tahu namanya kemiskinan, ya, tidak ada faktor yang membuat seorang miskin untuk sombong, ya. Kenapa? Karena kesombongan itu muncul dari faktor-faktor seperti kaya, orang kaya atau pemimpin atau orang yang semacam ini, yaitu kaya atau pemimpin baru mungkin sombong. Tapi kalau orang miskin, apa yang mau dia sombongkan? Tatkala ada seorang miskin yang kemudian juga sombong, maka ini menunjukkan akan buruknya orang miskin tersebut. Qala rahimahullah ta'ala وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة رواه مسلم. في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأنهار العظيمة والموجودة في هذه الدنيا والموجودة على ظهر هذه الأرض، وأن هذه الأنهار وهي سيحان، وقيل نهر في جهة الهند، وجيحان وهو نهر قيل في جهة بلخ وبلاد ما وراء النهر، والفرات في العراق والنيل في مصر. هذه الأنهار أنها من الجنة، وقيل إن المعنى أن الله عز وجل أنزل أصلها من عين من عيون الجنة، هذا مما قيل في معناها، والله تبارك وتعالى أعلم بالمعنى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عظم شأن هذه الأنهار الأربعة، سيحان وجيحان والفرات والنيل، وقال كل من أنهار الجنة، فهذا فيه عظيم شأن هذه الأنهار، وأن الله سبحانه وتعالى هيأ لعباده هذه الأنهار ليروا من آياته سبحانه وتعالى ما يقتضي عظم الإقبال عليه والعبودية له، حتى يفوز العبد يوم القيامة بجنات النعيم. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sayhan wa Jayhan, sungai Sayhan dan sungai Jayhan dan sungai Furat dan sungai Nil, seluruhnya dari sungai-sungai surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat sungai yang besar yang mengalir di atas permukaan bumi ini, ya, yang ada di dunia ini. Sungai-sungai tersebut, yang pertama Sayhan, ya. Katanya ada yang mengatakan Sayhan adalah sungai yang posisinya di daerah India. Kemudian Jayhan, ada yang mengatakan Jayhan itu adalah sungai yang posisinya berada di Mawara' an-Nahar, ya. Kemudian adapun sungai Furat, ya, yaitu adalah sungai yang ada di Irak. Kemudian sungai Nil, yaitu sungai yang berada di Mesir. Ya, sungai-sungai ini adalah sungai-sungai yang besar, ya, yang mengalir di atas muka bumi ini. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan asal dari sungai-sungai ini dari mata air yang ada di surga. Akan tapi Allah alam dengan maksud dari hadis ini. Akan tapi Nabi SAW mengabarkan tentang hebatnya sungai-sungai ini, ya, yang sungai-sungai ini asalnya dari sungai-sungai yang ada di surga. Tentunya tatkala Nabi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sungai-sungai yang besar seperti ini bagi hamba-hambanya agar para hamba melihat bagaimana besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan memunculkan dalam hati-hati mereka pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها أي الأرض الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه الصلاة والسلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل رواه مسلم. وهذا الحديث فيه خلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات على هذا التفصيل الذي ذكره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وفي هذا أن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق، ولهذا ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث التأني وأخذ الأمور بالأنات، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق هذه الأشياء في لحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا مما استفيد من هذا الحديث التأني في الأمور والترفق فيها، فإن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق. Hadis berikutnya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku lalu beliau bersabda, Allah menciptakan tanah atau bumi yaitu pada hari Sabtu, sedangkan Allah menciptakan gunung pada bumi pada hari Ahad. Lalu Allah menciptakan pohon-pohon pada hari Senin. Kemudian Allah menciptakan keburukan pada hari Selasa. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu, sedangkan Allah menebarkan binatang melata di bumi pada hari Kamis. Kemudian Allah menciptakan Adam alaihissalam setelah asar pada hari Jumat. Pada akhir penciptaan, di akhir waktu siang hari, yaitu antara asar sampai malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk sesuai perincian, tafsil perincian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan sebagian ulama menyebutkan faedah dari hadis ini bahwasanya Allah Rafiq yuhibbur rifq, Allah Maha lembut dan Allah suka dengan kelembutan. Kenapa? Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut bukan sekali ciptaan, tapi Allah ciptakan secara perlahan-lahan. Jadi bumi dulu, kemudian gunung, kemudian dan seterusnya sebagaimana, kemudian baru hewan-hewan ya. Kemudian terakhir Nabi Adam alaihissalam sebagaimana perincian dalam hadis ini. Kalau Allah mau, Allah bisa ciptakan dengan sekali, sedetik Allah bisa ciptakan seluruhnya sebagaimana dalam firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah jika menghendaki sesuatu, Allah hanya tinggal mengatakan jadi, maka jadi. Akan tapi Allah menciptakan secara bertahap, yang ini menunjukkan tidak adanya ketergesaan, tetapi Allah suka dengan kelembutan dan perlahan-lahan. Qala al-musannif rahimahullah taala wa an Abi Sulaiman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an qala laqad inqata'at fi yadi yawm mu'ta tis'atu asyaf fama baqiya fi yadi illa sahifah yamaniyah إلا صفيحة يمانية رواه البخاري. وهذا الحديث فيه إقدام هذا الصحابي الجليل وعظم شجاعته رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيف الله المسلول كما وصفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك، قد سله الله على المشركين. وكان رضي الله عنه وأرضاه شجاعا مقداما لا يهاب الأعداء. وهذا الحديث مثال في شجاعته وعظم ثباته رضي الله عنه وأرضاه. Para mirs yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Abu Sulaiman Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, 9 pedang telah patah di tanganku pada hari perang Mu'tah, sehingga yang tertinggal di tanganku hanyalah safihah yamaniyah, yaitu sebilah pedang yang lebar yang digunakan untuk berperang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan hebatnya sahabat Khalid bin Walid, bagaimana besarnya keberanian Khalid bin Walid, dan dialah yang telah digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Saifullah al-Maslul, dialah pedang Allah yang terhunuskan. Terhunuskan bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan bahwasanya pedang Khalid bin Walid adalah pedang Allah yang Allah munculkan untuk menghantam orang-orang musyrikin. Beliau adalah orang yang berani, tidak pernah mundur. Kemudian beliau berani dan tidak pernah takut kepada musuh-musuh. Ini salah satu dari dalil contoh tentang keberanian Khalid bin Walid yang berperang sampai ada 9 pedang yang putus, yang patah di tangannya, kemudian dia berperang dengan pedang yang ke-10 dalam perang tersebut. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر متفق عليه. وهذا فيه أن المجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد فهو لا يخلو من حالتين، إما أن يصيب وإما أن يخطئ. فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وذنبه مغفور. Kutnya dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, jika seorang hakim mengadili lalu dia beri syihat dan isyihatnya benar, maka baginya dua pahala. Akan tapi jika dia salah, isyihatnya salah, maka baginya satu pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang mujtahid, ya, jika dia memang punya keahlian, kemampuan untuk berisihat, maka kondisi dia cuma satu di antara dua. Yang pertama, dia benar dalam berisihatnya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala isihatnya. Yang kedua, pahala kebenaran yang dia peroleh. Adapun kondisi yang kedua, jika dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Kenapa? Yaitu dapat pahala karena isihatnya, adapun dosanya maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام إبراد الحمى بالماء، وهذا داخل في باب التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه أحاديث عظيمة جدا في باب الدواء والاستشفاء. وقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بذلك في كتابه الطب النبوي من كتابه زاد المعاد. وفي هذا الحديث أن الحمى من فيح جهنم، أي شدة الحمى وارتفاع الحرارة في الإنسان من شدة حر جهنم، فيكون هذا ممحصا للمؤمن ومطهرا له ومكفرا لسيئاته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمريض طهور إن شاء الله. حديث berikutnya dari أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، bahwasanya النبي صلى الله عليه وسلم pernah bersabda demam merupakan bagian dari panas tinggi jahannam, maka dinginkanlah dengan air. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Dalam hadis ini menunjukkan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendinginkan demam dengan menggunakan air. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari cara pengobatan. Dan telah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang agung tentang pengobatan, bagaimana cara mengobati, dan telah dikumpulkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Atibun Nabawi yang diambil dari kitab Zadul Ma'ad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya panasnya demam dan tingginya panasnya tingginya panas yang dialami oleh seorang yang demam adalah dari panasnya neraka jahannam. Oleh karenanya ini menimpa seorang mukmin dan akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan bersihkan dosa-dosanya, sebagaimana sabda Nabi SAW tatkala melihat orang yang sakit, kata Nabi, tahurun insyaallah, yaitu semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, mensucikan dirimu dari dosa-dosa dengan sebab sakit yang kau alami. Qala rahimahullah wa anha ay ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه. والمختار قال النووي والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم لهذا الحديث، والمراد بالولي القريب وارثا كان أو غير وارث. وهذا الحديث فيه أن من مات وعليه صيام، وهذا يتناول صيام رمضان، لأن معنى عليه أي واجب، صيام واجب. فمن مات عليه صيام أي من رمضان أو عليه صيام نذر فإن وليه أي قريبه يصوم عنه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang meninggal selama dia sementara dia memiliki kewajiban berpuasa atau hutang puasa, maka walinya yang membayar berpuasa atas dia atau membayar puasanya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan pendapat yang dipilih adalah boleh membayarkan puasa orang yang meninggal tatkala dia memiliki utang puasa berdasarkan hadis di atas. Yang dimaksud dengan wali dalam hadis ini adalah kaum kerabatnya, baik yang menjadi ahli waris maupun bukan. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan barang siapa yang meninggal sementara dia punya utang puasa, dan sabda Nabi SAW wa alaihi saum, yang menunjukkan dia punya hutang puasa wajib, apakah puasa Ramadan ataupun puasa nazar, maka walinya boleh mempuasakan dia, menggantikan puasanya. Dimaksud dengan walinya adalah kerabatnya, apakah ahli warisnya atau bukan ahli waris, yang penting kerabat dari orang yang meninggal tersebut. Demikianlah para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi Syekh dan keluarganya, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa bersua di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam bisawab.